Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas membahas sirah dari para khulafa'ur rasyidin, di mana kita masih membahas khulafa' yang pertama, yaitu khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan khilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan warisan Rasul alaihi salatu wasallam, di mana Abu Bakar Siddiq ya tetap bersikeras dengan tegas melaksanakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau alaihi salatu wasallam tidak meninggalkan warisan berupa harta benda bagi ahli waris beliau, sehingga beliau tidak mau memberikan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Kemudian Fatimah tidak berkenan dengan apa yang menjadi keputusan Abu Bakar, namun kita telah sebutkan bahwa pada akhirnya telah terjadi rekonsiliasi antara Abu Bakar dan Fatimah menjelang wafatnya Fatimah, ya, dan kemudian untuk memupus anggapan buruk dari sebagian orang, maka Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kembali membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah untuk kedua kalinya di hadapan manusia. Ya, ini yang telah kita jelaskan kemarin tentang konflik warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tekankan sekali lagi bahwa yang benar adalah apa yang diputuskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terbukti bahwa khalifah-khalifah setelah beliau pun ya tidak ada yang kemudian membagi-bagikan harta Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi ahli warisnya. Ya, jadi itu adalah keputusan bersama para khulafa'ur rasyidin, mereka sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak meninggalkan harta warisan bagi keluarga beliau. Wallahu taala alam. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum. Kita akan membahas tentang pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Jadi di awal-awal kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid. Jadi pasukan Usamah bin Zaid ini pada hakikatnya adalah pasukan yang diutus atau yang dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita flashback kembali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau alaihi salatu wasallam di tahun ke-8 Hijriah mengirim pasukan ke Mu'tah. Ya, ketika itu utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Ya, dan dia ini adalah salah seorang pemuka Arab yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan ke Mu'tah, yang ketika itu beliau menetapkan adanya tiga panglima yang akan silih berganti, saling menggantikan. Ya, beliau mengatakan ya bahwa yang pertama kali menjadi panglima adalah Zaid ibnul Harithah, bapaknya sahabat Usamah bin Zaid. Ya, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Zaid gugur maka ganti yang menjadi pimpinan pasukan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka berganti kepada Abdullah bin Rawaha. Dan terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketiga panglima yang beliau angkat sebagai panglima ini benar-benar gugur di medan pertempuran, mati syahid di medan al-jihad. Maka kemudian kaum muslimin pun mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan mereka. Ya, kemudian baru mundur secara teratur ya dan pasukan dari Romawi tidak berani untuk mengejar pasukannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ini asal muasalnya ya, pengirimannya pasukan Usamah bin Zaid. Ya. Jadi pasukan Usamah bin Zaid ini ingin mengulang misi yang dibawa oleh bapaknya, ya, di mana bapaknya Zaid bin Haritsah ini gugur di medan pertempuran. Maka Rasulullah SAW mengirimkan Usamah bin Zaid. Dalam keadaan Usamah bin Zaid ini usianya masih sangat muda ya. Ketika diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima itu usianya 18 tahun. Nah, ini yang menimbulkan kasak kusuk di tengah-tengah para sahabat. Ya, banyak orang yang lebih mulia, banyak orang yang lebih berpengalaman. Kenapa kemudian Usamah bin Zaid yang relatif masih muda diangkat menjadi pimpinan pasukan? Nah, sebelum wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kembali pasukan ini ya dengan pimpinan Usamah bin Zaid. Namun ketika pasukan ini sampai di daerah ya sebuah daerah yang bernama Al-Jurf, terdengar kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka mereka pun kembali ke kota Madinah. Jadi Nabi sudah mengirimkan mereka. Hanya saja ketika mereka dalam perjalanan ya belum terlalu jauh perjalanan mereka, mereka mendengar kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Maka Usamah bin Zaid ketika itu mengambil keputusan untuk kembali ke kota Madinah. Ya, kembali ke kota Madinah. Jadi ini latar belakangnya. Usamah bin Zaid sudah dikirimkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu Usamah bin Zaid pun kembali ke kota Madinah. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyatakan bahwa beliau akan tetap mengirimkan pasukannya Usamah bin Zaid. Ya, padahal ketika itu sudah terdengar ya kabar bahwa beberapa kabilah, ya, beberapa suku-suku Badui yang berada di sekitar kota Madinah, pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka murtad. Ya, mereka murtad. Sehingga para sahabat mengatakan atau memberikan masukan kepada Abu Bakar, ya, jangan dikirim dulu pasukannya Usamah. Kenapa? Karena kondisi sedang kurang baik, sedang genting. Ya, sedang genting. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian beberapa kabilah di sekitar Madinah murtad. Ya, maka mereka berpendapat pasukan Usamah ini tetap di kota Madinah. Namun Abu Bakar Siddiq ya mengatakan bahwa misinya Usamah bin Zaid ini bukan misinya kita, tapi misi yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita percaya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam telah memerintahkan sesuatu, dan ingat kembali kepada khutbahnya Abu Bakar. Ya, khutbahnya Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Ya, beliau berjanji akan apa? Melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Maka ini telah disyariatkan oleh Allah sebelum wafatnya. Nabi SAW telah memerintahkan Usamah bin Zaid untuk berangkat berperang. Ya, memimpin pasukan untuk berangkat berperang. Maka kata beliau, ya, walau anna, ya wallahi, walau anna kilab, ya, jarrat bi arjuli ummahatil mu'minin, la ujzihanna jaisha Usamah, kata beliau. Ya, wallahi demi Allah, walaupun anjing-anjing itu menggigit, ya, anjing-anjing kota Madinah menggigit kakinya para ummahatul mukminin, ya, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku tetap mempersiapkan pasukannya Usamah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap akan aku laksanakan. Karena ini adalah wasiat beliau sebelum beliau wafat. Ya, sebelum beliau wafat. Maka Abu Bakar Siddiq ya dengan menunjukkan konsistensi beliau untuk mengikuti perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan Usamah untuk berangkat berperang, maka Abu Bakar memerintahkan Usamah untuk berangkat. Untuk berangkat. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, sebagian orang memprotes ya keberadaan Usamah bin Zaid sebagai seorang pemimpin. Ya. Ya, sebagai seorang pemimpin wajar ya. Kenapa? Karena Usamah ini masih sangat muda. Usianya ketika itu baru sekitar 17 atau 18 tahun. Sementara yang dipimpin oleh Usamah ini adalah para sahabat-sahabat yang senior. Ya. Sebagian orang Ansar mengatakan tolong meminta tolong kepada Umar bin Khattab ya, menyampaikan kepada Umar bin Khattab agar Abu Bakar mengganti Usamah sebagai pemimpin. disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kata beliau, anna Abu Bakar lama sammama ala tajhizi jaisi Usamah qala ba'dul Ansar li Umar qul lahu falyu'ammir alaina ghaira Usamah. Ya, maka ketika Nabi SAW beliau sedang bersiap-siap ya untuk memberangkatkan pasukannya Usamah, maka sebagian orang Ansar mengatakan kepada Umar, ya qul lahu falyu'ammir alaina ghaira Usamah, katakan kepada Abu Bakar agar dia menjadikan pemimpin ya pasukan itu selain dari Usamah. Jangan dia jadikan Usamah sebagai pemimpin. Cari orang lain, cari person lain selain Usamah bin Zaid. Qala fa dzakara lahu Umar dzalik. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan hal ini kepada menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Ya, bahwa orang-orang menginginkan agar Usamah diganti. Jangan Usamah yang menjadi panglima. Ya, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau mengatakan ya fa yuqal annahu akhadha bi lihyatihi wa qala sakilatka ummak ya ibn khattab ya ibn khattab ya. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengambil jenggotnya, menarik jenggotnya Umar, kemudian mengatakan ya sakilatka ummak ya. Sakilatka ummak ini ungkapan bangsa Arab ya, secara letterlux artinya celaka ya, ibumu kehilangan engkau ya. Artinya ucapan yang celaan gitu ya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan hal yang demikian wahai Ibnu Khattab? Nah, itu kira-kira ya. Bagaimana mungkin engkau mengucapkan hal yang demikian wahai Ibnu Khattab? Ya, au amir ghairu amiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah layak bagiku ya untuk mengganti pimpinan ya selain dari pimpinan yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, enggak pantas kamu ngomong seperti itu. Ini yang menunjuk Usamah sebagai panglima ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, ini bukan keputusan saya, bukan keputusan saya tapi keputusan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sehingga tidak pantas untuk kemudian apa? Mengganti apa yang telah digariskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga tidak layak untuk mengganti apa yang telah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, masyaallah ya, lihatlah bagaimana ketegaran atau ketegasan Abu Bakar. Padahal apa karakternya Abu Bakar ini di awal-awal kita katakan dulu, orangnya sangat lembut ya. Orangnya sangat lembut. Ketika disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, ya, Aisyah mengatakan jangan wahai Nabi karena Abu Bakar ini orangnya sangat lembut. Ya, ternyata beliau sangat tegas ya. Makanya orang kadang dia punya karakter lembut tapi di sebagian bidang dia sangat sangat tegas ya. Abu Bakar ini orangnya lembut, tapi kalau dalam masalah menjalankan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang tidak punya basa-basi. Ya, tidak punya basa-basi. Artinya apa? Menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah kita ya, harusnya seperti itu karakter kita. Ya, kalau masalah agama, masalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan dengan penuh ketegasan. Ya, yang namanya sunnah-sunnah. Ini adalah ajaran Islam, ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus tegas kita. Ya, Abu Bakar Siddiq ketika diprotes oleh orang, coba ganti Usamah, enggak mau beliau. Ya, ketika diprotes oleh Fatimah untuk apa? Memberikan harta warisan, enggak mau beliau. Lihat bagaimana ketegasan beliau dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketegasan beliau dalam menjalankan perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kemudian ya jadilah Usamah bin Zaid ini panglima kaum muslimin. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq ya bangkit kemudian menuju Jurf untuk memerintahkan atau memeriksa pasukan Usamah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Tsumma nahadha bi nafsihi ila Jurf." Ya, fasta'rada jaisa Usamah wa amarahum bil masir. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq segera bangkit, kemudian beliau berjalan menuju Al-Jurf. Ya, tempat pasukannya Usamah tadi ya. Beliau menuju Al-Jurf, tempat pasukannya Usamah. Kemudian fasta'rada jaisa Usamah, beliau memeriksa melakukan inspeksi ya kepada pasukannya Usamah, wa amarahum bil masir, kemudian memerintahkan mereka untuk berjalan. Ya, jadi beliau ini mengantarkan pasukan. Jadi bayangkan bagaimana moral sebuah pasukan ya, sekelompok pasukan kalau yang mengantar dia adalah pimpinan tertinggi. Ingat ketika itu Abu Bakar Siddiq adalah pimpinan tertinggi negara. Ya, beliau mengantar langsung pasukan. Gimana kira-kira pasukan yang diantar langsung oleh presidennya? Tentu mereka akan bersemangat, luar biasa. Ya, presiden langsung yang mengantar. Ya, kalau bahasa kita kan seperti itu, khalifah langsung yang mengantar pasukan. Tentu mereka akan merasa bangga. Ya. Qala wa sara ma'ahum masyan wa Usamah raqiban. Ya. Kemudian ketika itu Abu Bakar Ash-Shiddiq mengantar pasukan Usamah dalam keadaan beliau berjalan kaki. Ya, namanya pasukan ya, pimpinan pasukannya, panglimanya menaiki kendaraan. Tapi ini Abu Bakar Ash-Shiddiq ya, beliau hanya apa? Berjalan kaki saja. Menunjukkan ketawadhuan beliau. Wa sara ma'ahum masyan wa Usamah raqiban. Dan ketika itu Usamah menaiki kendaraannya. Wa Abdurrahman bin Auf yaqudu bi rahilati Siddiq. Adapun Abu Abdurrahman bin Auf, beliau yang memegang tali kekang untanya Abu Bakar. Tapi enggak dinaiki oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar apa? Berjalan kaki. Masya Allah ya, menundukkan ketawaduan. Ya ikhwan, sering-sering baca kisahnya para sahabat ini agar kita itu benar-benar jadi apa? Pengikut mereka ya. Luar biasa kalau orang memimpin suatu komunitas atau memimpin suatu wilayah, memimpin suatu masyarakat, kemudian dia mengambil keteladanan dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan para khulafa ar-rasyidin, dia akan jadi pemimpin yang dicintai ya. Lihat bagaimana ketawaduan Abu Bakar. Pasukannya berjalan, dia antar jalan kaki. Ya. Untanya dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Faqala Usama ya khalifat Rasulillah, imma an tarkab wa imma an anzil. Maka Usama enggak enak dia sebagai panglima perang ya. Nah ini kok pimpinan negara mengantarkan pasukan dalam keadaan berjalan kaki, sementara saya naik entah naik unta atau naik kudanya ya. Yang jelas Usama naik kendaraan, dia enggak enak. Dia mengatakan, "Wahai khalifahnya Rasul. Wahai khalifahnya Rasulullah." Ya. Imma antarkab wa imma an anzil. Ya. Pilih, engkau yang naik kendaraan atau aku yang turun. Enggak layak seperti ini. Saya sebagai bawahanmu kok naik kendaraan, kamu jalan kaki. Ya, faqal wallahi lasta binazilin wa lastu biraqib. Tapi kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah, ya, aku enggak bakalan naik dan kamu pun tidak usah turun. Ya. Tetaplah di posisimu, wahai Usama. Ya, engkau sudah naik kendaraan, ya tetaplah di posisimu dengan kendaraanmu dan biarkan aku mengantar pasukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan kaki. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan ketawadhu'an ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pimpinan negara yang tawadhu, ikhwan, atau pimpinan sebuah komunitas yang tawadhu, ini akan dicintai oleh orang-orang yang dia pimpin. Ini kunci antum ya dalam memimpin ya. Dalam memimpin keluarga, dalam memimpin komunitas ya, atau dijadikan pemimpin di kantor ya, di office ya, di jawatan, sebuah instansi, jadilah pemimpin yang tawadhu. Maka antum akan dicintai oleh orang yang antum pimpin. Ya, jangan kemudian karena jabatan antum yang antum pegang antum menjadi merasa lebih tinggi daripada bawahan antum, merasa harus dihormati, merasa harus diistimewakan. Lah, yang demikian membuat orang enggak suka ya. Ya mungkin ada orang yang menampakkan kesukaan kepada kita, tapi padahal mereka mungkin penjilat ya. Ya yang apa namanya, yang berusaha mengambil hati pemimpinnya. Coba kita tawadhu ya. Orang-orang akan mencintai kita dengan tulus. Ya, lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan ketawadhuan. Dia antarkan pasukannya Usamah bin Zaid ya dengan berjalan kaki. Ketika Usamah ingin turun dari kendaraannya, beliau enggak mau perbolehkan. Tetaplah engkau di atas kendaraanmu, biarkan aku berjalan kaki. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ya? Disebutkan juga ada oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa beliau radhiyallahu anhu meminta izin ketika itu. Ya, meminta izin agar Umar Ibn Khattab ya diizinkan untuk tetap tinggal di kota Madinah. lihat lagi-lagi beliau ya, kepala negara. Tapi karena Umar ketika itu menjadi bagian dari pasukannya Usamah, beliau meminta izin untuk apa? Agar Umar tidak ikut berangkat. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma istatlaqa as-Siddiq min Usamah Umar bin Khattab wa kana muktataban fi jaisyih." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Usamah ya agar Umar bin Khattab tidak ikut berperang. Ya, dan ketika itu Umar ya muktatab. Muktatab artinya tertulis ya, tercatat sebagai anggota pasukannya Usamah. Ya, fatlaqahu lahu, maka kemudian Usamah pun melepas Umar. Ya, karena diminta oleh khalifah, ya maka dilepas. Tapi lihat ya, ini dengan izin ya. Bagaimana adabnya seorang pimpinan negara? Karena tahu Usamah ini panglimanya, sedangkan Umar itu tercatat sebagai pasukannya Usamah, beliau minta izin dulu. Ya. Enggak langsung, Umar, ayo ikut saya. Kamu enggak usah ikut perang." Enggak. Beradab. Ya, luar biasa. Beradab, meminta izin dulu kepada Usamah. Ngomong dulu ke Usamah. "Usamah, ini saya butuh. Saya memerlukan keberadaan Umar, ya. Saya memerlukan keberadaan Umar." Maka kemudian fa'atlaqahu lahu. Maka kemudian Usamah pun membiarkan ya Umar, atau memberikan izin kepada Umar untuk tidak ikut berperang. Ya, inilah sebabnya mengapa Umar kalau ketemu Usamah, beliau memanggilnya dengan Amir, panglima. "Wahai panglima kami, ya. Wahai panglima kami." Ya, kata Imam Ibnu Katsir, "Falihadza kana Umar la yalqahu ba'da dzalika illa qal assalamu alayka ayyuhal amir." Oleh karena itulah ya, karena Umar ini dulu tercatat menjadi anggota pasukannya Usamah, cuma dilobi oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar baru menjadi khalifah, beliau membutuhkan asisten ya, beliau membutuhkan orang yang membantu urusan-urusan beliau di Madinah, dan itu tentunya adalah Umar ya, sehingga Abu Bakar meminta izin kepada Usamah ya, lalu Umar pun tidak jadi ikut berperang, tapi penghormatan Umar kepada Usamah tidaklah berhenti ya. "Falihadza kana Umar la yalqahu ba'da dzalik illa qal assalamu alayka ayyuhal amir." Oleh karena itulah Umar, tidaklah Umar bertemu dengan Usamah melainkan beliau menyapa, mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya amir." Ya, "Assalamualaikum wahai panglima kami." Ya, karena dulu Umar pernah menjadi apa? Pasukannya Usamah, hanya saja diminta oleh Abu Bakar untuk tidak ikut berangkat. Ya. Maka kemudian sebelum berangkat, ya Abu Bakar As-Siddiq ketika mengantar pasukan Usamah, beliau memberikan beberapa wasiat. Nah, ini juga seorang pimpinan negara ya, ketika melepas pasukan, dia membuat beberapa wasiat kepada pasukannya. Ya, pasukan agar mereka tetap berada dalam koridor syar'i. Ya, mengingatkan ini tugas-tugas seorang pemimpin. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu dia patut bagi dia untuk apa? Untuk memberikan wejangan, memberikan arahan kepada pasukannya. Jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, ya kifu usikum bi ashrin fahfadhuha anni." Beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Ya. Usikum bi ashrin, aku wasiatkan kepada engkau 10 perkara. Ya, fahfadhuha anni, maka hafalkanlah ya 10 perkara ini dariku." Jadi beliau mewasiatkan kepada pasukannya. Jadi ada briefing umum ya. Briefing umum sebelum pasukannya Usamah berangkat, di briefing dulu Abu Bakar. Ya, hafalkan wasiatku ini. Ada 10 wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq kepada pasukannya Usamah. Yang pertama, la takhunu. Jangan kalian berbuat khianat. Ya, jangan kalian berbuat khianat. Ya, ini pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berbuat khianat. Ya, wala tagullu, jangan kalian berbuat gulul. Ya, ini mencuri harta rampasan perang. Wala takdiru, jangan kalian melanggar perjanjian. ya, melakukan pengkhianatan kepada orang yang terikat perjanjian. Wala tumassalu au tumassilu, jangan kalian melakukan tamassul, ini artinya apa? Mencincang. Ya, mencincang. Ketika ada musuh yang sudah terbunuh, ya sudah. Jangan kemudian jasadnya kalian potong-potong. Kalian potong jarinya, kalian ambil kulit kepalanya, ya, macam zaman koboi dulu, ya. Diambil kulit kepalanya. Jangan, ya. Kalau sudah mati, ya sudah. Wala taqtulu tiflan shaghiran, jangan kalian membunuh anak kecil. Ya, anak kecil enggak ada kaitannya sama perang, jangan kalian bunuh. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan Islam itu barbar, ya, ini salah besar. Islam itu sangat menjaga. Coba orang-orang Eropa gimana perangnya? Ya, sekali ngasih bom atom, boom. Ya, entah itu orang tua, perempuan, anak, anak yang enggak berdosa, semuanya kena. Semuanya kena. Ya, demikian juga ketika mereka berperang dulu, ya, Amerika lawan Vietcong lewat Vietnam dulu, ya, kali ngebom satu desa, ya, semuanya kena pakai napalm itu, ya, apa bom api itu, ya. Ya, begitu mereka memang nggak punya adab, dan mereka selalu mengatakan kita tidak menjunjung HAM, padahal mereka tidak menjunjung HAM sama sekali, ya, human rights atau hak asasi manusia ini nggak ada. Coba lihat bagaimana Abu Bakar, ya. La taqtulu tiflan shaghiran, anak kecil jangan kalian bunuh. Wala syaikhan kabiran, ya, demikian juga jangan kalian membunuh, ya, orang yang sudah lanjut usia. Wala mra'atan, dan juga para wanita. Lihat bagaimana jangan atau wasiatnya Abu Bakar, jangan sembarangan dalam membunuh, jangan membuat zalim, ya, anak kecil, orang tua, ya, wanita, ini tidak boleh kalian bunuh. Kemudian wala taqta'u syajaratan muthmirah, jangan kalian memotong, ya, pohon yang berbuah. Wala tadbahu syatan wala baqaratan, ya, wala ba'iran illa lima'kalah, jangan kemudian kalian menyembelih hewan, ya, jangan kalian membunuh hewan kecuali yang memang kalian makan, ya, jangan kalian membunuh hewan kecuali memang kalian ingin menyembelihnya untuk kalian makan. Kemudian wasaufa tamurruna bi aqwamin qad farragu anfusahum fi sawami fada'uhum wama farragu anfusahum lahu, dan nanti kalian akan mendapati sejumlah orang yang mengkhususkan diri mereka untuk beribadah. Ini para rahib, ya. Orang-orang yang memang dia berada di gereja, berada di kapel hanya untuk beribadah saja. Fada'uhum wama farragu anfusahum lahu, maka biarkanlah saja mereka, ya, biarkanlah saja mereka, ya. Jadi kalau mereka sudah fokus untuk ibadah saja, jangan diganggu. Luar biasa, kan? Luar biasa ajaran Islam, ya, nggak boleh mengganggu ahli ibadah, orang-orang yang beribadah. Qala fasaufa taqdamuna ala qaumin ya'tunakum bi aniyatin fiha alwanu ta'am fa idza akaltum minha syai'an ba'da syai' fadhkuru smallahi 'alaiha, ya. Kemudian kata Abu Bakar, ya, kalau kalian itu nanti ada orang, ya, di tengah perjalanan ada orang yang kalian datangi kemudian dia menghadiahkan atau menyajikan ke hadapan kalian makanan, ya, berbagai bejana yang dipenuhi dengan makanan, maka makanlah sedikit-sedikit sambil menyebut nama Allah. Ya, sampai di masalah makan saja diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala wa talqauna aqwaman qad fahasu awsata ru'usihim wa taraku haulaha mithlal asaib. Ya, fahfiquhum bisayf, ya, hafqan indafi'u bismillah, ya, afnakumullahu bitta'ni wa ta'un. Apabila kalian, ya, menjumpai sebuah kaum yang mencukur rambut tengah mereka dan membiarkan bagian sampingnya seperti orang yang bersorban, ya, maka seranglah mereka dengan pedang. Ini orang kafir, ya. Kemudian bertahanlah kalian dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian, ya, atas diri mereka dengan tikaman pedang dan wabah penyakit. Nah, ini pesan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada pasukan beliau. Ya, kepada pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pasukan ini kemudian bergerak menuju daerah Balqa. Ya, di sana di tempat di apa di medan perang Mu'tah yang sebelumnya bapaknya Usamah yakni Zaid bin Harithah gugur, maka kemudian di sana mereka apa memerangi sebagian orang dari suku Qada'ah yang murtad dan memukul mundur mereka. Dan selain itu juga tujuan dari sebagaimana tujuan pasukan ini juga untuk menunjukkan show of force, menunjukkan bahwa pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin masih memiliki kekuatan militer yang patut diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi misi Usamah ini ya ke Mu'tah ya ini adalah misi yang berhasil dengan gemilang ya, selain orang-orang yang murtad yang kembali menjadi musuhnya kaum muslimin berhasil diperangi, demikian juga dengan keberangkatan pasukan Usamah bin Zaid ini menimbulkan atau menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari pasukan militer kaum muslimin pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mereka tetap memiliki pasukan militer yang demikian kuat ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan tentang ketegasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam mengirim pasukan Usamah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan misi Abu Bakar yang selanjutnya, yaitu apa? Memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.